بمرحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat memanfaatkan sisa hidup kita ini dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "As-sa'adah kullu sa'adah tulul 'umri fi ta'ah." Kebahagiaan di atas segala kebahagiaan, panjang umur di dalam taat kepada Allah. Itu adalah puncak kebahagiaan. Puncak kebahagiaan seseorang bukan karena harta. Puncak kebahagiaan orang bukan karena jabatan. Puncak kebahagiaan seseorang bukan karena kedudukan, pangkat, derajat, bahkan status sosial. Tetapi jaminan dari Rasulullah bahwa kebahagiaan di atas segala kebahagiaan adalah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita jaga. Dan dalam hal ini Allah sudah mengajar kepada kita dalam setiap hari. Allah memanggil 5 kali dalam satu waktu. Ini adalah satu pelajaran pendidikan dari Allah, di mana di dalam agama yang lain tidak ada yang seperti ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan kita menjadi hamba Allah, muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Abidin. Dalam ini adalah tingkatan kedua, yaitu tingkatan tobat kepada Allah. Dari beberapa tingkatan untuk meraih makrifat kepada Allah. Kenapa ini harus diraih? Kenapa ini harus dipelajari? Dan kenapa ini harus kita tempuh? Ini adalah merupakan pengalaman daripada perjalanan lahir dan batin orang-orang yang sudah meraih makrifat. Apa itu makrifat? Adalah pengenalan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah. Di dalam hadis dikatakan, "Anta budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu harus beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi bagi kita, dalam pandangan hati kita, bahwa Allah itu sudah tidak gaib lagi. Saking kita kenal, saking kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa di mana saja, kapan saja merasa diperhatikan oleh Allah. Maka ini adalah puncak kesuksesan, keberhasilan bagi setiap manusia. Kalau dia sudah merasa dekat dengan Allah dan dia sudah merasa senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk meraih itu semua ada tingkatan-tingkatan. Kita kemarin sudah mempelajari yang pertama adalah tingkatan ilmu. Sekarang kita sudah masuk kepada tingkatan tobat. Kenapa itu harus ditempuh tingkatan tobat ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam diri manusia ini ada yang disebut dosa. Definisi dosa dalam suatu kamus dikatakan, dosa itu adalah sesuatu yang menghijab antara hamba dengan Rabb-nya. Sesuatu yang penghalang antara diri hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa. Maka dosa itu harus disingkap. Sedangkan dosa itu terjadi pada setiap manusia. Rasulullah di dalam hadis kursi mengatakan, Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum muhti'una billaili wan nahari." Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat salah siang ataupun malam. Bahkan kalau kita melihat dari segi bahasa Arab, muhtiun itu adalah isim fa'il. Artinya manusia yang tukang berbuat salah. Kapan saja. Bilaili wan nahari, baik siang maupun malam. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah, mintalah kalian ampunan kepadaku, pasti aku akan berikan ampunan kepada kalian. Jadi kita semua salah. Oleh karenanya para sahabat sangat takut sekali di saat mereka turun satu ayat, kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Segala apa saja yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Dan apa saja yang kalian sembunyikan dan kalian nampakkan, itu akan dibuat perhitungan oleh Allah. Turunnya ayat ini para sahabat sangat takut dan berat hati, sehingga bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita akan bisa mengendalikan sesuatu kalau yang zahir kita bisa kendalikan, tapi lintasan-lintasan batin kalau Allah akan menghisab juga, Allah akan memperhitungkan juga, ini bagaimana? Rasulullah menjawab, apakah kalian ingin seperti Bani Israel yang banyak bertanya kemudian mereka maksiat kepada Allah? Kata Allah, kata Rasulullah, kulu, katakan oleh kamu, sami'na wa ato'na. Jadi kita orang Islam ini punya patokan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, kulu sami'na wa ato'na. Wa qalu sami'na wa ato'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Akhirnya mereka mengatakan, sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taat, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah kami semua akan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosa jangan dianggap enteng. Oleh karenanya kita harus senantiasa bertobat. Allah mengampuni dosa-dosa hamba sekalipun kecil, bahkan yang besar, apabila Allah menghendaki. Karena tidak sedikit orang yang terpleset dengan sesuatu yang sangat kecil. Oleh karenanya kita senantiasa harus bertobat dan senantiasa harus istighfar. Di dalam sebuah kitab dikatakan bahwa kita harus bertobat dari beberapa macam dosa. Yang pertama, bertobat daripada dosa-dosa yang besar. Kalau kufur sudah pasti dosa besar. Musyrik itu adalah dosa besar. Perbuatan zina adalah dosa besar. Mencuri dosa besar. Bagaimana kalau korupsi? Sama, istilah lain korupsi adalah mencuri. Dan itu adalah dosa besar. Berbohong termasuk dosa besar. Mencuri salah satu di antara 7 kelompok dosa besar. Berbuat dosa terhadap ibu dan bapak adalah dosa besar. Sebab Allah sudah memberikan satu keputusan. Kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Aku sudah memberikan satu qada, ketentuan, kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Dia, yaitu Allah. Dan Allah juga sudah membuat satu keputusan bahwa kamu wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Apabila itu dilanggar, maka itu termasuk perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, kita wajib bertobat dari dosa kecil. Segala perbuatan yang tidak disengaja, itu ada cacatnya tetap. Ada salahnya. Laki-laki menjatuhkan pandangan kepada perempuan yang bukan mahram. Perempuan menjatuhkan pandangan kepada laki-laki yang bukan mahram. Itu termasuk. Yang di zaman sekarang masalah dosa ini orang banyak yang tidak peduli. Bapak-bapak, ibu-ibu, contohnya seperti masalah pacaran ya. Masalah pacaran di dalam Islam itu tidak ada. Tapi di zaman sekarang itu semuanya seolah-olah menjadi satu keharusan, kewajiban, atau mungkin kebutuhan dari sebagian orang. Dan mereka sudah tidak pernah merasa salah kalau dia sudah berkhulwat dengan perempuan atau laki-laki yang bukan mahram. Kalau itu termasuk apa ini? Dosa besar atau dosa kecil ini? Kata Allah, wala taqrabu zina. Kamu jangan mendekati zina. Ingat kata Rasulullah, zina mata itu adalah memandang. Dan zinanya tangan ini adalah memegang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya dosa dianggap itu sudah tidak dosa. Yang demikian harus dibersihkan. Kita sebagai orang yang beribadah ingin ibadah kita ini sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga wajib bertobat tadi dari dosa besar, dosa kecil, dari dosa makruh. Sebagian orang mengatakan bahwa merokok adalah makruh ya. Tapi MUI sudah mengatakan merokok itu sekarang adalah haram. Bisa itu diharamkan kalau madaratnya memang lebih besar. Kemudian bertobat daripada dosa adanya pengakuan kalau kita menjadi, kalau kita ini adalah orang yang paling baik. Ibadah saya lebih baik, puasa saya lebih baik, zikir saya lebih baik, saya suka ibadah, suka memberi, suka sedekah, sehingga merasa bahwa saya adalah orang yang paling dermawan. Berarti terjadi sifat gurur di dalam hati, merasa bahwa diri lebih baik. Tahajud setiap malam tidak pernah ketinggalan, sholat duha paling rajin, Senin, Kamis, hari Senin, hari Kamis senantiasa berpuasa, sehingga merasa bahwa diri lebih baik dari yang lain. Ini adalah sifat gurur, artinya ketertipuan diri, merasa diri lebih baik. Padahal tetap kita orang yang suka ibadah harus ada roja dan khauf. Artinya ada harapan dan ada rasa takut. Sekalipun kita sudah beribadah, masih ada kekhawatiran kalau-kalau ibadah kita tidak dikabul. Tadi kita sudah sholat zuhur berjamaah. Yang kalau dihitung pahala 20 derajat dibandingkan kalau kita sholat sendiri. Tetap saja masih ada kekhawatiran. Perasaan diri kita ini sudah khusyuk di dalam sholat. Seolah-olah kita ini sudah lebih baik. Ada orang yang di dalam sholat sampai menangis. Tapi apa yang membuat dirinya menangis? Belum tentu karena dia khusyuk pada Allah. Bisa seperti itu. Oleh karenanya tetap kita harus ada perasaan khawatir. Kemudian yang berikutnya, kita disuruh bertobat karena kita lupa kepada Allah sekalipun hanya sesaat. Ulama mengatakan, kemana saja engkau memandang, di situ engkau melihat zat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita melihat apa saja ingat pada Allah. Maka Rasulullah mengajar kepada kita dalam setiap gerak-gerik, dalam kita diam, bangun tidur, mau tidur, sudah makan, mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, di dalam kamar mandi, duduk, berdiri, berjalan, bekerja, apa saja, ada doanya. Paling sedikit, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu mengajar, utamanya intinya, agar kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam setiap perbuatan kita, apa saja yang kita buat akan ada bekasnya. Di dalam sebuah kitab, namanya kitab Al-Futuhatul Madaniyah, yang menerangkan tentang cabang-cabang iman, di situ ada satu cerita. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah katanya, ada seseorang yang suka mencuri kain kafan. Ini jadi cerita ya. Entah bagaimana dan gak tahu untuk apa. Tapi dia sukanya kebiasaan mencuri kain kafan. Suatu saat, kain kafan itu bukan kain kafan biasa, kain kafan yang sudah dipakai oleh orang yang sudah mati. Jadi kalau ada orang mati, dia gali kuburannya, kemudian diambil kainnya. Ada seorang hakim, dalam bahasa Arab namanya qadhi. Ada seorang hakim yang baik, yang soleh. Dia tahu kalau ada seseorang yang suka mencuri kain kafan. Sebelum dia meninggal, setelah tua, dia panggil tuh orang yang suka mencuri kain kafan. Dia bilang, saya tahu bahwa kamu suka mencuri kain kafan. Saya sudah tua, mungkin tidak lama lagi saya akan mati. Saya minta kepada kamu, jangan sampai mencuri kain kafan saya. Jadi sebelum saya meninggal, saya berikan kain kafan kepadamu yang lebih baik daripada yang akan saya pakai. Tapi buat satu perjanjian, kalau kamu tidak akan mencuri kain kafan yang saya pakai. Cerita kepada istrinya, kenapa dia dipanggil, itulah perjanjiannya. Kalau begitu, Pak, tidak boleh melanggar janji. Dan kamu sudah mendapatkan kain kafan. Berlalunya waktu mendengar berita bahwa hakim tadi sudah meninggal dunia. Dicari kuburannya. Kemudian, di saat dia mencuri kuburan itu katanya, hakim itu ternyata sedang duduk. Dan dia melihat ada dua malaikat yang sedang memeriksa. Dia bilang, yang satu malaikat mengatakan, coba kamu cium kedua kakinya. Ada bau, wangi atau bagaimana? Kata satu malaikat, setelah dicium, kakinya bersih. Tidak ada bau-bau maksiat. Ini hakim orang baik. Orang yang soleh katanya. Kemudian berlanjut, coba kamu cium tangannya. Dicium tangannya, ternyata dia bilang, tangannya bagus, bersih. Kamu cium mulutnya, ternyata mulutnya juga bersih, tidak ada bau-bau maksiat. Kedua matanya dicium, satu kanan dan kiri, ternyata juga matanya bersih. Terakhir telinganya, telinganya yang kanan dicium bersih, tidak ada bau-bau maksiat. Begitu yang kiri, kata malaikat, ini bau luar biasa. Apa sebabnya? Setelah dilihat, diperiksa, ternyata dia satu saat ketika dia masih menjadi hakim katanya, bahwa dia mendengar berat sebelah. Jangan disangka pendengaran tidak ada bekasnya. Berarti apa yang kita dengar, semuanya akan ada perhitungannya. Oleh karenanya kita harus hati-hati. Harus adil. Di dalam memandang, dalam mendengar, dan sebagainya. Karena segala yang lewat terhadap diri kita itu ada bekasnya, ada pengaruhnya, dan ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah pasti kita iman terhadap Al-Quran. Dalam cerita Al-Quran, Fir'aun saja bertobat kepada Allah. Di saat dia sedang sakaratul maut, diperlihatkan bagaimana nasib dia yang sebenarnya setelah kematian, maka dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Semua dia menyadari. Kalau Fir'aun seperti itu bertobat, kenapa kita tidak bertobat? Hanya saja tobatnya Fir'aun ditolak, tidak diterima oleh Allah, karena katanya apabila nyawa sudah ada di gor-gor. Gor-gor itu ini. Kalau nyawa sudah ada di tenggorokan, Sebab katanya kematian manusia secara syariat, manusia itu kalau mau mati, pegang kakinya sudah mulai dingin, kemudian terus naik, naik, naik, naik, naik, terakhir nyawa ada di sini. Dan kalau sudah di sini, itu sudah penghabisan. Maka dicabut nyawa dari ubun-ubun. Sehingga kata Rasulullah, apabila orang yang sudah meninggal dunia, mata sudah suka terbuka, maka tutupkan. Kenapa mata orang yang mati suka terbuka? Karena mata suka melihat lepasnya ruh daripada jasadnya. Dan terakhir di sini, kalau nyawa sudah ada di gor-gor, yang disebut sakaratul maut, yaitu mabuk maut, di situ sudah tertutup pintu tobat. Kalau besok kita akan mati, hari ini kita berdosa dan kita bertobat hari ini, Allah pasti akan mengampuni. Oleh karenanya jangan diperlambat. Dikatakan ajilu taubat qoblal maut, segerakan taubat sebelum mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, apabila kita sudah bertobat, cukup kita yang tahu dan cukup Allah yang menjadi saksi. Jangan kita suka bercerita tentang sesuatu kejelekan yang sudah lalu. Kalau kita sudah bertobat, sebab Allah Maha Penerima Tobat. Siapa yang tidak tahu bagaimana kejahatan Sayyidina Umar sebelum beliau masuk Islam? Tapi Allah menerima tobat siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sampai beliau mendapatkan julukan Al-Faruq dari Rasulullah, dan beliau termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan katanya di zaman Rasulullah juga ada seorang yang sudah berbuat dosa luar biasa, sampai dia takut kalau tobatnya tidak diterima, dan dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah merasa banyak salah, saya sudah merasa banyak dosa, sepertinya Allah tidak akan mengampuni dosa saya. Kata Rasulullah, dosa apa yang telah kau buat sampai kamu menuduh kepada Allah kalau Allah tidak akan mengampuni dosa kamu? Ya Rasulullah, saya malu bercerita kepadamu, tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Karena kecilnya perbuatan saya, sehingga membuat Allah akan murka kepada saya, dan engkau kalau mendengar pasti bakal jijik. Engkau pasti bakal marah. Kata Rasulullah, banyak mana dosamu dibanding dengan buih lautan. Dia mengatakan, dosa saya lebih banyak. Banyak mana dosamu dibandingkan dengan air laut, masih banyak dosa saya. Banyak mana dosamu dibandingkan dengan air laut dan buihnya, masih banyak dosa saya. Banyak mana dosamu dibandingkan dengan dunia ini, lebih banyak dosa saya. Banyak mana dosamu dibandingkan dengan langit dan bumi, kata dia, ya Rasulullah, lebih banyak dosa saya. Ini orang gede, segede apa dosanya? Gede mana dosamu dibandingkan dengan arasy? Lebih gede dosa saya. Coba, luar biasa. Tapi terakhir Rasulullah bertanya, besar mana dosamu dibandingkan dengan rahmat Allah? Ya Rasulullah, kalau dengan rahmat Allah, pasti lebih banyak rahmat Allah. Kalau begitu kami masih punya harapan bahwa Allah bahkan mengampuni dosaku yang sangat gede itu. Sekarang ceritakan kepadaku, apa dosa yang sudah kamu buat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kebiasaan jelek. Kalau ada perempuan meninggal dunia, saya ambil itu, saya buka kuburannya, kemudian saya jinahin dia. Rasulullah jijik melihatnya, Rasulullah jijik mendengarnya, sampai berpaling. Saking jijiknya mendengar cerita orang ini. Tapi dia tetap takut kepada Allah, sambil bahwa Allah rahmatnya lebih luas daripada segala yang ada di alam semesta ini. Katanya di saat dia berjamaah sholat di belakang Rasulullah, Rasulullah membaca surat Al-Hakumut Takadu Hatta Zurtumul Maqabir. Saking takutnya itu orang dosa dan takutnya kepada Allah, membuat dirinya sampai tersentak jantungnya dan mendadak mati. Mati dalam keadaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah melihat sinyal dari Allah bahwa orang ini tobatnya diterima dan ahli surga. Kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu di antara tingkatan di dalam perjalanan kita meraih ridho Allah dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka adalah tobat yang harus kita tempuh. Rasulullah dalam satu kali duduk tidak pernah kurang membaca istighfar 70 kali. Sehingga Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga?" Jawab Rasulullah, "Kenapa aku tidak seperti ini? Bukankah aku harus menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyadari kita banyak salah, kita banyak dosa. Mari kita senantiasa bertobat, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita dan hati kita dibersihkan daripada noda-noda dosa yang tersimpan di dalam hati kita, terutama kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena katanya, di antara yang membuat berat kita dalam ibadah kepada Allah karena terlalu banyak karat-karat dosa akibat kemaksiatan di dalam diri kita. Insya Allah, kalau kita banyak bertobat, banyak mengakui terhadap segala kesalahan, Allah akan bersihkan hati kita, terangkan batin kita, sehingga kita akan lebih gesit, akan lebih rajin untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, lengkapnya tentang tanjakan tobat atau tingkatan tobat sudah diterjemahkan di dalam kitab yang kecil ini. Silahkan dibaca, nanti insya Allah bapak-bapak akan semuanya akan dibagi ya. Waktu sudah jam 1, pas waktu Indonesia bagian Baitul Ihsan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah dan iman Islam kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.